لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. Maksud pembicaraan kita ini adalah bihasbi mutaba'atir rasul, sesuai dengan pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunul izzah. Disitulah kemuliaan. Yani semakin kita mengikuti Rasulullah semakin mulia. Takunu alaiza. Ada kemuliaan itu. Semakin kuat pengikutan kita kepada Rasulullah, semakin kuat kemuliaan. Wal kifayah, pencukupan. Wan nusrah, dan pertolongan. Kama ana biasa bimutaba'atihi, demikian juga sesuai dengan tingkat pengikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunul hidayah. Seukuran itu pula hidayah diberikan kepada kita. Wal falah, keberuntungan. Wan najah, keselamatan. Berbanding, barakallahu fikum. Semakin kuat pengikutan seseorang kepada Rasulullah, semakin besar pula hidayahnya, keberuntungannya dan keselamatannya. Fallahu subhanahu allaka sa'adatad darain bimutaba'atihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan kebahagiaan dua keadaan ini, dunia dan akhirat, bimutaba'atihi, dengan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kapan Anda tidak mengikuti Rasulullah, maka akan tidak akan Anda bahagia di dunia dan di hari akhirat. Semakin Anda mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pula jaminan untuk Anda mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa ja'ala syaqawatad daraini fi mukhalafatihi, dan Allah telah menjadikan kesengsaraan dunia dan akhirat pada penyelisihan terhadap Rasulullah. Falitba'ihi al-huda wal amn wal falah wal izzah wal kifayah wan nusrah wal wilayah wat ta'yid wa tibil 'aishi fid dunya wal akhirah. Maka untuk para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hidayah, petunjuk, wal amn, keamanan, wal falah, keberuntungan, wal izzah, kemuliaan, wal kifayah, pencukupan, wal nusrah, pertolongan, wal wilayah, perlindungan, wat ta'yid, bantuan, wa tibil 'aishi fid dunya wal akhirah, dan bagusnya kehidupan dunia dan akhirat. Walimukhalifihi ad-dulla ad-dillatu was-saghar wal-khawf. Baik. Wal-khawf wad-dalal wal-khudlan wasy-syaqati ad-dunya wal-akhirah. Dan bagi orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan ad-dillah was-saghar, baik, kehinaan, wal-khawf, ketakutan, dalal, kesesatan, wal khidlan, tidak terbantukannya dia, wasyaka, kesengsaraan, di dunia wal akhirat, di dunia dan di hari akhirat. Wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallam bi anna la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa huwa ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min walidihi, sampai Rasulullah dijadikan orang yang paling dia cintai daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nanti Rasulullah yang dijadikan nomor satu yang dia cintai, baru dia dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. Wa aqsama Allah subhanahu bi an la yu'minu man la yuhakkimahu man la yuhakkimuhu fi kulli ma tanaza'a fihi huwa wa ghayruhu thumma yarda bihukmihi wa la yajidu fi nafsihi harajan mimma hakama bihi thumma yusallimu lahu tasliman wa yanqadu lahu inqiyadan. Juga Allah SWT bersumpah bahwa tidak beriman seseorang sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim pada apa-apa yang mereka perselisihkan, dia dan yang lainnya. Kemudian ridha terhadap hukum yang Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tentukan, tetapkan, wala yajidu fi nafsihi harajan mimma hakama bihi, dan dia pun setelah itu tidak mendapati pada dirinya harajan, rasa berat dari apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian dia senantiasa menerima dengan penerimaan uang yang kadu ingkia dan tunduk betul-betul tunduk mengikuti. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin illa qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna humul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian orang itu masih memiliki pilihan lain dari urusannya. Faqata subhanahu wa ta'ala tahyira ba'da amrihi wa amri rasulihi falaysa lil mu'min ayyakhtara shay'an ba'da amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan at-tahyir. At-tahyir adalah kesempatan untuk memilih. Allah tidak memberikan kesempatan untuk memilih. Pokoknya tidak ada pilihan lain. Tak. Allah memutuskan tidak ada pilihan. Setelah Allah memerintahkan dan Rasul memerintahkan. Taib. Falaysa lil mu'min ayyakhtara syai'an ba'dahu ba'da amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang mukmin pun boleh memilih pilihan yang lain setelah Rasulnya menetapkan. Bal idza amara amrahu hatba, bal idza amara fa amru hatmun. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kepastian hatm, satu kewajiban. Wa innamal khiyaratu fi qawli ghairihi idza khafiya amruhu. Yang boleh kita memilih adalah ketika seorang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara. Ini boleh kita memilih idza khafiya amruhu, kalau tentunya kita tidak tahu apa di baliknya. Apa yang mendasarinya? Tapi kalau kita tahu kalau yang mendasarinya adalah kita bulan dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti. Bukan mengikuti orang itu sesungguhnya, tapi mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa kana dzalikal ghairu min ahli al-'ilmi bihi wa bi sunnatihi fa bi hadhihi syurut yakunu qawlu ghairihi sa'igal ittiba, sa'igal ittiba, la wajib al-ittiba. Adapun orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita memilih. Kalau landasan atau dasar dia berbicara, kita tidak tahu. Wa kana dzalikal ghair min ahli al-'ilm, akan tetapi kita tahu bahwa ini adalah orang yang memiliki ilmu min al-ulama. Baik. Wa bi sunnatihi, mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bi hadhihi syurut, dengan syarat ini bahwa dia min ahli al-'ilmi wa 'arifun bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat ini yakunu qawlu ghairihi sa'igal ittiba, maka barulah boleh kita mengikutinya. La wajiban, bukan perkara wajib. Fala yajibu ala ahli ittiba'u qawli ahadin siwa. Maka tidak ada seorang pun yang wajib untuk kita ikuti kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal ghayatuhu ayyusawwiga lahu ittiba'u. Puncak-puncaknya adalah kebolehan untuk kita mengikutinya. Walau tarakal akhdhu bi qawli ghairihi lam yakun 'asiyan lillahi wa li rasulih. Walau tarakal akhdhu, walau turikal akhdhu bi qawli ghairihi. Kalau kita tidak mau mengambil ucapan siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun 'asiyan, kita tidak dicap sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in hadha mimma yajibu 'ala jami'il mukallafin ittiba'uhu wa yuharrimu 'alaihim mukhalafatuhu. Di mana? Baik. Fa in hadha mimman, ini posisi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mewajibkan manusia untuk mengikuti apa yang dia ucapkan dan mengharamkan untuk menyelisihinya? Wa yajibu alaihim tarku kulli qawlin liqawlihi. Baik, bagaimana ini urusannya? Ada orang yang memerintahkan untuk mengikuti dirinya dan memerintahkan untuk orang-orang meninggalkan ucapan-ucapan orang lain untuk mengikuti ucapannya. Fala hukma li ahadin ma'ahu. Maka kesimpulannya tidak ada hukum untuk siapapun bersama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wala qawla ahadin ma'ahu. Dan tidak ada, ini kita bicara tentang Rasulullah, ini tidak ada hukum selain hukum yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan yang boleh diikuti kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama la tasyri'a li ahadin ma'ahu. sebagaimana tidak ada boleh yang tidak ada seorang pun boleh mensyaratkan kecuali apa yang telah disyaratkan oleh Rasulullah. Wa kullu man siwahu fa inna ma yajibu tibahu ala qawlihi idza amara bima amara bihi wa naha amma naha anhu. Wa kullu ma siwahu man siwahu. Dan setiap siapa saja selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yajibu tibahu ala qawlihi, nanti baru wajib kita mengikuti ucapannya, idza amara bima amara bihi. Kalau yang diperintahkan itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dilarang itu adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita wajib mengikutinya. Kalau tidak, maka tidak. Barakallahu fikum. Kamala tashtaib. Antanya. Fakana muballighan muhaitib. Muhibdan wa mukhbiran. Baik. La munshian wa muassisa. Maka alim ini, barakallahu fikum, dia hanya sekedar muballighan, menyampaikan. Muhibdan, yakni sebagai penyemangat. Habba, yakni menyemangati seseorang. Wa mukhbiran, dan sebagai pemberi kabar. La munshian wa muassisa, bukanlah ulama ini sebagai munshi yang memberi perintah pertama kali. Wa muassisa, dan sebagai apa? Sebagai peletak pondasi pertama. Bukan dia yang memerintah sesungguhnya, tapi Allah dan Rasulnya. Faman ansya'a aqwala nu'assasa qawa'ida. Maka barang siapa yang mengucapkan satu ucapan dan membuat kaidah-kaidah bihasbi fahmihi wa ta'wili, sesuai dengan pemahaman dia dan ta'wilnya, lam yajib 'alal ummati tiba'uha, maka tidak wajib bagi umat ini untuk mengikutinya. Wala at-tahakum ilaiha, dan juga tidak wajib kita untuk bertahkin kepadanya. Hatta tu'rada 'ala ma ja'a bihi ar-rasul, sampai dihadapkan ucapan ini dan kaidah ini kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tabaqahu wa wafaqahu wa syuhida laha bi sihha qubilat hina idzin. Dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cocok, tabaqahu wa wafaqahu, menyepakatinya, mencocokinya, wa syuhida laha bi sihha, dan dipersaksikan bahwa kaidah itu benar adanya. Ucapan itu benar adanya. Qubila hina idzin, maka baru pada saat itu boleh kita terima. Wa in khalafathu wajib radduha wa itrahuha. Kalau ternyata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita tolak, wajib kita apa, membuangnya. Fa illam yatabayyan fiha ahadul amrayni ju'ilat mauqufatan. Kalau tidak jelas nampak antara dua keadaan ini, mencocoki atau tidak, ju'ilat mauqufatan, kita tawakuf. Wa kana ahsanu ahwaliha ayyajuzal hukmu wal iktida' biha wa tarkuhu. Wa kana ahsanu ahwaliha, yang paling bagus keadaannya adalah ayyajuza al-hukmu wal-iktiba biha wa tarku. Baik, bolehnya kita mengikutinya atau tidak boleh mengikutinya, ya terserah kita. Wa ma'annahu yajibu wa yata'ayyanu fakalla walamma. Adapun kalau kita mengatakan, oh wajib anda ikuti karena ulama si fulan mengatakan demikian dan demikian, ya tidak bisa, bukan kewajiban kita untuk mengikutinya. Kalla, tidak mungkin. Barakallahu bikum. Walamma, tidak mungkin. Barakallahu bikum. Tapi kalau sudah jelas bahwa yang dikatakan oleh ulama itu ini dan itu, dibangun di atas dalil kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak ada seorang pun boleh menentangnya. Barakallahu bikum. Wabat, setelah ini. فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. Setelah ini, maka Allah Subhanahu wa taala huwal munfaridu bil khalq, dialah yang bersendirian dalam menciptakan. Wal ikhtiyar, dia pula yang bersendirian dalam memilih dari makhluk-makhluknya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu yang menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang memilih. Walaysa al-muradu hahuna bil ikhtiyar al-iradatu allati yushiru ilaiha al-mutakallimuna bi annahu fa'al al-muhtar wa subhanahu kadhalik. Walaysa al-muradu hahuna bil ikhtiyar al-iradatu allati yushiru ilaiha al-mutakallimun. Perhatikan baik-baik kata-kata ikhtiar di sini. Allah menciptakan dan Allah yang memilih. Paham? Kata-kata memilih di sini, lesal muraduha huna bil ikhtiar, bukanlah maksud ikhtiar dalam ayat ini adalah iradah, keinginan yang diisyaratkan oleh ahlul kalam bahwa dia Allah SWT yang menciptakan, yang melakukan, Allah yang memilih. Kenapa? Bahwa subhanahu kata, memang dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memilih. Paham? Ya. Allah memilih untuk menciptakan. Baik. Bukan itu yang dimaksud. Walakin laysal murad bil ikhtiyar hahuna hadzal ma'na. Tapi bukan ini yang kita maksud di dalam ayat ini. Wa hadzal ikhtiyar dakhlu bi qouli taala yakhluqu ma yasha. Ikhtiyar yang dikatakan ini, wahadal ikhtiar yang dimaksud adalah al-mutakallimin, dan memang Allah Subhanahu wa taala yakhtar dakhilun biqoulihi taala yakhluqu ma yasha. Baik, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Tentunya tidaklah Allah menghendaki kecuali telah pilihannya. Paham? Fa innahu la yakhluqu illa bi ikhtiyarihi. Karena Allah tidaklah menciptakan kecuali dengan itu pilihannya. Wa dakhilun biqoulihi taala, dan juga masuk ke dalam ucapannya ma yasha. Apa yang Allah kehendaki? Fa'inal masyiatah hiyal ikhtiar. Karena masyiah, kehendak Allah, itu adalah ikhtiar, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang kita maksud. Tidak Allah mencipta, tidak Allah menghendaki kecuali itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang kita maksud. Bukan ikhtiar ini. Wa innamal muradu bil ikhtiar hahuna, tapi yang kita inginkan dalam ikhtiar dalam masalah ini adalah al-ijtiba wal istifa. Paham? Memilih. Baik. Ijtiba mengangkat dan memilih. Fahuwa ikhtiyarun ba'dal khalq wal ikhtiyarul am ikhtiyarun qablal khalq. Fahuwa am wa asbaq. Fahuwa ikhtiyarun ba'dal khalq. Ikhtiyar yang kita di sini, yang ingin kita inginkan ini adalah ikhtiar pilihan setelah Allah menciptakan. Baik. Paham? Wal ikhtiyarul am ikhtiyarun qabla al khalq fahuwa am wa asbaq. Adapun pilihan Allah yang secara umum adalah pilihan Allah sebelum Allah menciptakan. Maka pilihan ini yang dimaksud adalah pilihan yang lebih umum dan mendahului segalanya. Wa hadha akhas. Baik, adapun yang kita inginkan di sini ikhtiar adalah ikhtiar yang khusus. Paham? Ringkasnya demikian. Allah menciptakan, tidak mungkin Allah menciptakan kecuali itu adalah pilihannya. Paham barakallahu fikum. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan kehendaknya dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah segalanya. Kemudian setelah ciptaan ini adalah ada ikhtiar lagi, penghususan. Paham? Ikhtiar penghususan, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dikhususkan kepada makhluk-makhluk tertentu. Adapun tadi ikhtiar untuk semuanya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih ini semuanya yang tercipta ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Baik. Bahwa si fulan barakallahu fikum hidup, Allah menghendaki dia untuk hidup. Allah memilihnya untuk hidup. Barakallahu fikum. Mau kafir dia, mau munafik dia, mukmin dia, semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Berikutnya ada pilihan lain. Pilihan khusus. Hagada. Wa hada akhassu wa huwa mutaakhirun, dan ini belakangan. Tayyib, ikhtiyarun minal khalq wal awwalu ikhtiyarul lil khalq. Wa huwa mutaakhirun fa huwa ikhtiyarun minal khalq wal awwalu ikhtiyarun lil khalq. Ini ikhtiyar lil khalq. Pilihan untuk orang-orang tertentu saja. Paham? Yang belakangan ini. Dan yang pertama tadi adalah ikhtiarul khalq, adalah pilihan untuk Allah menciptakan semuanya. Paham? Allah telah memilih semua apa yang Allah inginkan. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak karena Allah menciptakan kecuali telah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan di sini ada dua pilihan, pilihan yang umum dan pilihan yang khusus. Allah yang menciptakan pertama kali segala sesuatu itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Paham? Di sana ada orang mukminnya, di sana orang kafirnya, di sana orang munafiknya, barakallahu fikum. Ada orang yang taatnya, orang yang tidak taatnya. Baik. Allah memilih untuk diadakan semuanya ini. Paham? Kemudian ada pilihan berikutnya, dan ini belakangan. Pilihan untuk menjadi rasul, pilihan untuk menjadi wali, pilihan untuk barakallahu fikum. Wa asalu qawlaini annal waqfat tam ala qawlihi wa yakhtar. Wa asalu qawlaini. Dan asalu qawlaini annal waqfat tam ala qawlihi. Al-waqfat tam, yang berhenti pembacaan dalam ucapan. Yakhluku ma yasha'u wa yakhtar. Wa yakunu ma kana lahumul khiyara nafyan. Yang jadinya adalah ma kana lahumul khiyara nafyan, sebagai penafian. Ai laisa hadzal ikhtiyar ilayhim bahwa il khaliq wahdahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Berhenti. Kemudian penafiannya, maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Apakah Anda memilih, apakah Anda yang memilih untuk Anda hidup? Siapa yang memilih dirinya untuk dia hidup? Menghendaki dirinya untuk hidup? Tidak ada. Siapa yang menghendaki dirinya bahwa dia wajah yang sepertilah yang dia kehendaki lahir di dunia? Dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, kegantengannya, siapa? Barakallahu fikum. Siapa yang telah memilih dirinya bahwa dia pengen keluar ke alam dunia ini dalam kondisi kulit putih atau kulit hitam? Baik. Ai laisa hadzal ikhtiyar ilaihim. Ini bukan pilihan mereka. Bal huwa ilal khaliqi wahdahu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annal munfarid bil khalqi fa huwal munfarid bil ikhtiyar minhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam menciptakan, maka dia pula yang bersendirian dalam memilih. Falaysa li ahadin yakhluqa wa la ayakhtara siwahu. Falaysa li ahadin ayakhluqa wa la ayakhtara siwahu. Maka tidak ada seorang makhluk pun atau tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan tape atau memilih. Dia menciptakan dirinya dan dia memilih dirinya seperti ini. Fa innahu subhanahu a'lam bimawaqi' ikhtiyarihi. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bimawaqi' ikhtiyarihi, tempat-tempat pilihannya. Wa mahalla ridahu, dan tempat-tempat keridaannya. Wa ma yasluhu lil ikhtiyari mimma la yasluhu lahu. Dan Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dipilih dan siapa yang tidak pantas untuk dipilih. Wa ghairu la yusyarikuhu fi dzalika biwajhin. Dan selain Allah tidak ada yang bisa melakukan ini dari sisi apapun. Baik. Wa dhahaba ba'du man la tahqiqa indahu wa la tahsila ila an annama fi qawli ta'ala ma kana lahumul khiyara mausula wa hiya maf'ul wa yakhtar. Ai wa yakhtaru alladhi lahumul khiyara. Baik, yang artinya wa yakhtaru alladhi lahumul khiyara. Wa hada batilun min wujuh wa yakhtaru alladhi lahumul khiyara. Dan Allah memilih untuk mereka pilihan. Ini batil penafsiran yang seperti ini. Dari beberapa sisi, pertama, anna silata hina idin takhlu minal a'id. Bahwa silah yang ada pada ayat ini, kalau begini pengertiannya, tidak ada a'id yang menyambung ada silah dengan mausulnya. Karena ada a'id. Ini bisa dipelajari dalam ilmu nahu. Lianna al-khiyarata marfu'un bi'annahu ismun. Karena khiyarah marfu' karena dia isim. Tapi kana, isim kana apaan? Marfu'un bi'annahu ismu kana. Kana lahumul khiyaratu. Wal khabar lahum, khabarnya lahum. Fayasirul ma'na wa yakhtarul amru alladhi kana al-khiyaratu lahum. Wa yakhtarul amr, Allah memilih urusan yang urusan itu untuk mereka. Wa hadat tarkibu muhalum minal qawul. Dan susunan kalimat yang seperti ini adalah susunan kalimat yang tidak mungkin untuk diucapkan. Fa in kila yumkinu tashihuhu bayakun al-aidu mahdufan. Kalau ada yang mengatakan, oh bisa kan kita diperbaiki ini tarkibnya, bayakun al-aidu mahdufan, bahwa aidnya adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak disebutkan dalam pengucapan wa yakunu takdir wa yakhtaru alladhi kana lahum likhyaratu fihi ay wa yakhtaru al-amra alladhi kana lahum likhyaratu fi ikhtiyarihi. Baik, akhirnya yakhtaru alladhi kana lahum likhyaratu fihi, memilih pilihan yang untuk mereka pilihan padanya. Artinya wa yakhtaru al-amra wa yakhtaru al-amra alladhi kana lahum likhyaratu fi ikhtiyarihi. Baik, akhirnya mereka harus mengatakan wa yakhtarul amra, Allah memilih urusan, alladzi kana lahumul khiyara, yang untuk mereka itu pilihan. Baik, fi ikhtiyarihi, dalam pilihannya. Baik, mengartikannya saja barakallahu fikum, barakallahu fikum, sangat susah untuk mengartikan. Baik, karena ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan sebagaimana kata Malik. Qila hada yufsidu min wajhin akhar. Baik, dikatakan oleh Syekh di sini takdir yang seperti ini merusak dari sisi yang lain. Wa huwa anna hada laysa min al mawadi allati yajuzu fiha hadful aid. Ini pembahasan nahwu. Wa huwa anna hada. Baik. Anna hada, ini takdir yang seperti ini mau mencarikan aid. Baik, laisa minal mawadi allati yajuzu fiha hadful aid. Di sini bukan tempat yang boleh dihilangkan aidnya. Fa innahu innama yuhdafu majruran idza jurra bi harfin. Fa innahu innama yuhdafu majruran. Baik, karena sungguhnya dia akan dihilangkan dalam kondisi majrur idza jurra bi harf, kalau dia majrur dengan huruf. Jural mausul, jural mausul bimithlihi ma'ajtihadil ma'na. Dimajrurkan al-mausul dengan yang serupa dengannya ma'ajtihadil ma'na bersama dengan tetapnya satu makna. Nahu qawli ta'ala ya'kulu minha ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, ya'kulu, dia memakan dari apa-apa yang kalian makan, wa yashrabu mimma tashrabun, dan meminum dari apa-apa yang kalian minum. Wa nadairuhu, dan yang serupa dengannya. Wa la yajuzu ayyuqal ja'ani alladhi marartu wa ra'aitu alladhi ragibtu wa nahwahu. Maka tidak boleh untuk kita katakan ja'ani alladhi marartu. Barakallahu bikum. Wa ra'aitu alladhi ragibtu wa nahwi, dan yang serupa dengannya. Baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Atsani yang kedua, masanah warakallahu fikum. Atsani annahu law urida hadzal ma'na lanusiba al-khiyara. Seandainya ini yang diinginkan, makna ini yang diinginkan, maka al-khiyara itu harus mansub. Wa syughila fi'lus silati bi dhamirin ya'udu 'alal mausul, dan disibukkan fi'lus silah. Fi'il yang merupakan silah dengan damir yang kembali kepada mausulnya. Faka'annahu yakulu wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Memilih apa-apa yang untuk mereka pilihan. Ay alladhi kana huwa aynal khiyarati lahum. Wa hadha lam yakra bihi ahad al-batta. Bacaan yang seperti ini pun tidak ada seorang yang membacanya. Ma'annahu kana wahyul kalami ala hadat takdir. Walaupun terkadang bisa dianggap dari sisi yang lain dengan takdir yang seperti ini, tapi tidak ada seorang pun yang membacanya dengan bacaan itu. Asarif, Allah Subhanahu wa taala yahki anil kufari iqtirahum bil ikhtiyari wa iradatihim an takuna al khiyaratu lahum thumma yunfi hadha subhanahu anhum wa yubayyinu tafarruhu huwa bil ikhtiyar. Intinya sebenarnya bahwa kita ini tidak ada pilihan lain. Barakallahu fikum. Allah yang memilih. Itu hakikatnya. Baik. Kehendak kita barakallahu fikum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menentukan, barakallahu fikum. Allah yang telah menentukan kita beriman, sipulan kafir. Allah yang menentukan kita beramal saleh dan sipulan beramal saleh. taib di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Tapi jangan dicampur-campur, barakallahu fikum. Kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan dan kehendak. Tapi bukan ini pembicaraan kita. Paham, barakallahu fikum. Kita berbicara tentang masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada dalam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih si fulan menjadi orang beriman, si fulan menjadi orang kafir. Hakan. Kita kembali yang ketiga. Allah Subhanahu wa yahki anil kufari iktirahum bil ikhtiyar. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kepada kita tentang orang kafir, iktirahum, usulan-usulan mereka tentang masalah pilihan. Wa iradatihim an takuna al-khiyaratu lahum, dan keinginan mereka agar supaya pilihan itu adalah milik mereka. Suma yufi hadza subhanahu, kemudian Allah menafikan ini semuanya. Wa yubayyinu tafarruduhu huwa bil ikhtiyar, dan Allah menerangkan bahwa hanya Allah yang bersendirian dalam memilih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulaini min al-qaryataini athim. Baik. Mereka mengatakan laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryataini athim. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada si fulan saja, seseorang yang terbaik di antara dua penghuni negeri ini? Mereka yang mau memilih. Tabarakallah. Kenapa bukan si fulan saja yang diangkat jadi? Kenapa harus Muhammad? Baik. Kenapa bukan si fulan, orang yang hebat di antara dua penduduk negeri besar ini? Baik. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niktirah usulan-usulan mereka. Baik, Allah mengatakan, "Ahum yaksimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya. Kami yang telah membagi-bagi kehidupan mereka di atas dunia ini. Barakallahu fikum. Si fulan panjang umurnya, si fulan pendek hidupnya. Si fulan banyak hartanya, si fulan kurang hartanya. Baik. Si fulan bahagia, si fulan sengsara, si fulan sehat-sehat, si fulan sakit-sakitan. Allah yang telah memilih. Apakah mereka yang memilih? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya. Kami yang telah membagi-bagi kehidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Baik. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat derajat sebagian di atas yang lainnya. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Agar supaya mereka saling membutuhkan. Baik. Kalau kaya semuanya bagaimana? Tidak ada arti kekayaan. Tetap ada sesuatu yang harus membedakan si fulan kaya, si fulan miskin. Paham barakallahu fikum? Paham? Dijadikannya ada yang kaya, ada yang miskin agar supaya orang saling membutuhkan. Semakin kaya seseorang, semakin banyak orang lain yang dia butuhkan dari kalangan orang-orang miskin. Dan ketika orang miskin, dia butuh sekali dengan orang kaya. Lah kalau kaya semuanya apa kira-kira? Bagaimana? Akhirnya semuanya jadi miskin. Baik. Sekiranya semua kita ini ada, uang semuanya ada. Tidak ada artinya uang. Paham? Baik. Tidak ada, mau apa uang sama dia? Apa saya banyak. Barakallahu fikum. Ada tetap yang harus menentukan bahwa si fulan butuh dengan si fulan yang lainnya. Baik. Mau kerja apa dia? Mau cari duit? Kita lebih banyak duit. Barakallahu fikum. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala khair, lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan dari harta. Di sini kata Allah kan, fa ankara 'alaihim subhanahu takhayyuruhum 'alaihi. Baik, maka Allah mengingkari mereka pilihan-pilihan yang mereka inginkan atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kenapa Allah tidak memilih si fulan? Kenapa? Bukan urusan Anda dalam masalah memilih. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbar anna dhalika laysa ilayhim. Allah mengkhabarkan bahwa urusan memilih bukan urusan manusia. Balil ladzi qasama bainahum ma'aishahum. Bahkan kembali yang memutuskan keputusan itu, yang berhak untuk memilih. Allah telah membagi-bagi untuk mereka ma'aishahum, kehidupan mereka. Al-mutadhamminah li'arzaqihim wa mudadi ajalihim. Yani rezeki-rezeki mereka dan tempo ajal yang Allah berikan kepada mereka. Wa kadzalika huwa alladhi yaqsimu fadlahu baina ahli al-fadli ala hasabi ilmihi bi mawaqi'il ikhtiyar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala alladhi yaqsimu, Allah yang telah membagi keutamaannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan. Baik, ala hasabi ilmihi bi mawaqi'il ikhtiyar, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang siapa atau tempat-tempat siapa yang berhak untuk dipilih. Wa man yaslahu man mimman la yasluh, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Wa alladhi rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, dia Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian di antara sebagian yang lainnya. Baik, kalau semuanya orang pintar, ya apa jadinya? Baik. Allah menginginkan ini semuanya, barakallahu fikum, supaya kita mendapatkan pahala dan keutamaan. Kita belajar, barakallahu fikum. Berikutnya kita akan mengajar. Baik. Untuk mendapatkan keutamaan. Sama seperti ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dalam apa? Melalui proses kelahiran. Allah Maha Mampu untuk menciptakan generasi semuanya tanpa melalui proses kelahiran. Allah menciptakan sama seperti Adam alaihissalatu wassalam. Tapi Allah menjadikan kita ini adalah manusia yang merupakan keturunan dari manusia sebelumnya, supaya kita mendapatkan apa? Keutamaan pahala birrul walidain, barakallahu fikum. Keutamaan silaturahim, keutamaan memelihara anak, keutamaan masya Allah, banyak sekali keutamaan yang Allah inginkan dari proses ini. Wailah, Allah Maha Mampu untuk mengatakan kun fayakun, jadi semuanya, satu generasi semuanya dengan bentuk yang Allah telah tetapkan tanpa melalui proses kelahiran. La haula wa quwwata illa billah. Wallazi rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, Allah yang mengangkat derajat sebagian di atas sebagian yang lainnya. Wa qasama bainahum ma'aishahum wa darajatit tafdhil, Allah telah membagi-bagi mereka kehidupan mereka dan tingkat-tingkat keutamaan. Fahuwal qasimu dzalika wahdahu la ghair, dialah satu-satunya yang membagi-bagi ini, tidak ada yang lain. Wa hakadha hadhil ayah bayyana biha infiradahu bil khalqi wal ikhtiyar, demikian juga di ayat ini Allah telah menetapkan bahwa Allah sendirian dalam menciptakan dan Allah sendirian pula dalam memilih. Wa anahu subhanahu ala bi waqi'i ikhtiyarihi, dan Allah yang maha mengetahui siapa yang berhak untuk dipilih. Kama qala ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'min hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Allahu a'lamu haythu yajallu risalah. Coba bayangkan. Wa idza ja'atuhum ayah, kalau sampai datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mujizatkah atau ayat-ayat Qur'aniyahkah? Qalu lan nu'min hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Mereka mengatakan, "Oh, kami tidak mau sampai kami juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala." Baik. Kami tidak mau beriman kecuali kami juga langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan nu'min hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai kami juga diberi sebagaimana para rasul diberi. Jadi semua pada jadi rasul dong. La haula wa quwwata illa billah. Padahal rasul ini ada kedudukan yang Allah telah pilih orang-orang yang akan mendudukinya. Kerasulan ini apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mengemban risalah ini. Baik. Ai Allahu a'lamu bil mahalli alladhi yasluhu li istifa'ihi wa karamatihi wa takhsisihi bir risalati wan nubuwati duna ghairihi. Yani Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bil mahalli alladhi yasluhu lil istifa' li istifa'ihi alladhi yasluhu li istifa'ihi wa karamatihi. Allah yang lebih mengetahui tempat atau siapa yang berhak untuk dipilih tayyib wa karamati, dan menjadi tempat untuk diberikan karamahnya, wa takhsisihi bir risal, dan dikhususkan untuk diberikan kerasulan, yakni tugas kerasulan, wa nubuwah, dan kenabian tanpa yang lainnya. Allah yang telah menentukan bahwa si pulan yang menjadi rasul, bukan kehendak kita. Ar-rabi yang keempat, annahu nazzaha nafsahu subhanahu amma iqtadahu syirkuhum min iktirahim wa ikhtiyarihim faqala ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Yang keempat, annahu nazzaha nafsahu subhanahu amma iqtadahu syirkuhum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang dikandungi oleh kesyirikan mereka-mereka ini, dari ucapan iktirah, ucapan usulan-usulan mereka, keinginan-keinginan mereka, waktiarhum, dan pilihan-pilihan mereka. Allah mengatakan makana lahumul khiyara, bukan untuk mereka pilihan itu, bukan mereka yang berhak untuk memilih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyirkun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Walam yakun syirkuhum muqtadiyan lil isbat li isbati khaliqin siwahu hatta tanazzaha nafsahu anhu fata'ammalhu fa innahu fi ghayatil lutf. Walam yakun syirkuhun, walaupun kesyirikan mereka ini, walaupun kesyirikan mereka ini tidaklah bisa menetapkan bolehnya meyakini ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah harus mensucikan dirinya dari tuduhan itu, dari sangkaan itu. Fata'ammalhu, maka silahkan kalian memperhatikan secara cermat. Fa'innahu fi ghayatil lutf, karena sungguhnya ini adalah perkara yang sangat samar. Barakallahu fikum. Walam yakun syirkuhum muqtadiyan lil isbat li isbati khaliqin siwahu. Mereka melakukan kesyirikan bukan berarti tapi ada kandungan di sana bahwa ada yang mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan, dari perbuatan syirik mereka. Fata'ammalhu, silakan kalian memperhatikan, mencermatinya baik. Yang kelima, anna hadha nadiru qawlihi ta'ala bil hajj. Ini ucapan ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-hajj, innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba wa la wijtama'u lah wa yaslubuhu dubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dhafa at-talib wal matlub. Innal ladina tad'una min dunillah, sungguhnya yang kalian panggil, kalian seru, kalian berharap, kalian berdoa kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dubaban, mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun semua wali-wali yang kalian sembah ini, semua orang, semua makhluk, semua apa saja yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul untuk menciptakan seekor lalat. Tidak akan pernah bisa seorang pun, siapapun bisa menciptakan seekor lalat yang sama seperti lalat yang Allah ciptakan. Ya kalau robot lalat ya mungkin, tapi tidak akan sama, dan tidak akan pernah ada yang bisa mengatakan sama. Yang besar sama seperti manusia ini saja masih sangat-sangat, barakallahu fikum, makhluk yang namanya manusia dan jin ini tidak mampu untuk menciptakannya. Manusia, barakallahu fikum, yang ada ya patung, robot, atau boneka-bonekaan, tapi tidak akan pernah bisa sama seperti manusia, tidak akan pernah, apalagi seekor lalat. Ini usus, ini usus, barakallahu fikum, yang kita ini panjang sekali, kita tarik sekian meter, barakallahu fikum, usus 12 jari ini panjang sekali kalau kita tarik ini. Masya Allah, ini yang menyerap makanan-makanan yang kita sudah olah di lambung kita. Ada kira-kira, barakallahu fikum, yang bisa menciptakan yang ini? Tidak akan ada. Tidak akan ada, barakallahu fikum. Apalagi yang namanya seekor lalat. Seekor lalat. Ini kita ini manusia ini, urat saraf kita, urat apa kita, masya Allah, luar biasa. Sangat sulit dan rumit manusia ini, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang musyrikin bahwa yang disembah diseru selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan walau seekor lalat walaupun semuanya berkumpul. Wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan seandainya ada seekor lalat mengambil dari makanan mereka, diisap oleh lalat, mereka tidak akan mampu untuk memisahkan yang dia ambil itu dari apa yang ada di dalam tubuh lalat itu. Lalat mengisap sesuatu. Lalat kan tidak bisa makan sama dengan kita makan. Ini cuma mengisap. Baik. Kemudian dia mau rebut kembali apa yang sudah diambil oleh lalat. Tidak akan mampu dia, warakallahu alaikum. Tidak akan mampu dia bedakan yang mana tadi, yang mana tadi. Da'afat talib wal matlub. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya yang meminta dan yang dimintai. Yang menyembah dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, lemah. Tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. Kemudian disembah-sembah. Kebodohan. Kedunguan. Meminta sesuatu yang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Dulu. Barakallahu fikum. Dulu, barakallahu fikum. Maka darullah haqqa qadri, mereka-mereka ini telah menghargai, memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Di sini ditetapkan Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Baik, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Adapun makhluknya, ya tidak bisa karena makhluknya terbatas. Semakala Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Kemudian Allah mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari kalangan malaikat sebagai rasul dan dari kalangan manusia sebagai rasul. Ada malaikat yang diangkat menjadi rasul, yakni Jibril, dan ada manusia yang diangkat menjadi rasul, yakni Muhammad dan rasul-rasul yang lainnya. Innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Baik. Jangan seperti Al-Hallaj. Baik. Al-Hallaj ini yang diponis oleh para ulama di zamannya tentang kekafirannya. Dia ngaku jadi Nabi dulu. Kemudian dia ngaku jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia belajar sihir. Dan banyak padanya keluar biasaan yang muncul dari sihir yang dia pelajari. Barakallahu alaikum. Sehingga digelari kadzab dan disepakati oleh para ulama di zamannya untuk dihukum pancung atau dihukum mati. Dia pun mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jangan kalian khawatir dengan kondisi yang aku akan hadapi ini, karena aku akan kembali setelah 30 hari. Baik. Setelah dipenggal, baik. 30 hari tidak muncul-muncul. Mati nu. Apanya yang muncul? Dia ditipu oleh syaitannya, barakallahu fiik. Baik, Husain bin Mansur Al-Hallaj. Sufi kabir. Baik. Dia mengaku barakallahu fikum bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan orang untuk sujud kepadanya. Dan ketika orang-orang mengatakan, "Taib ayusjadu li ghairillah?" Apakah kita pantas untuk sujud kepada selain Allah? Nah, dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallazi bis-sama'i ilahun wa fil ardi ilah." Ah, mantap. Dia Allah Subhanahu wa taala di langit sebagai Tuhan dan di bumi juga sebagai Tuhan. Ah, dia maksudnya dia Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan itu maksud. Jadi di langit dia sebagai sesembahan dan di bumi juga dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ya lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan belakang mereka. Wa illahi turja'ul umur. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali semua urusan. Wa hadza nadhir qawli ta'ala bil qasas. Ini juga serupa dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas, "Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurhum wa ma yu'linun." Dan Allah Rabbmu Maha mengetahui apa yang disimpan di dalam dada-dada mereka dan apa yang mereka nampakkan. Wa nadhiru qawlihi fil an'am, seperti ini pula apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am, "Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata." Allah yang lebih mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan untuk mengemban risalah. Fa akhbara bi dzalika kullihi an 'ilmihi al-mutadhammin li takhsisihi mahal ikhtiyarihi bima khassasaha bihi. Maka di sini Allah SWT mengkhabarkan semuanya an ilmihi, tentang ilmunya, al-mutadhammin, yang mengandung li takhsisi, pengkhususan tempat-tempat pilihan tait yang Allah SWT khususkan padanya, li ilmihi bi annaha tasluhu lahu duna ghairiha, karena Allah SWT mengetahui bahwa tempat itulah yang berhak dan yang lainnya tidak berhak, yang tidak pantas. Fatadabbar as-siyaq fi hadhil ayah, maka silakan kalian mentadabburi ungkapan Allah Subhanahu wa taala ayat ini, tajidhu mutadhamminan li hadzal ma'na zaidan 'alaihi, engkau mendapati makna ini ada terkandung di dalamnya bahkan lebih. Wallahu alam. As-sadis, yang keenam, an hadhil ayah maduratun akibat qaulihi, ayat ini disebutkan setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunadihim fa yaquluna madza ajabtumul mursalin, yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kalam al-khiyara. Ini diucapkan setelah ayat ini. Ayat ini apa? Wa yawma yunadihim, dan di hari kiamat nanti Allah SWT memanggil mereka semuanya, mada ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap ajakan para rasul? Kalian diajak para rasul oleh para rasul, apa jawaban kalian? Apa sikap kalian? Mada ajabtumul mursalin. Fahamiyat alihimul anba'u yawma idhim bahum la yatasa'al. Fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yata'al, mereka tidak saling berkata-kata lagi, tidak saling bertanya lagi. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, maka semoga mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dialah Rabbmu yang menciptakan dan dia pula yang memilih. Fakama khalaqahum wahdahu subhanahu ikhtara minhum man taba wa amana wa amila salihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semuanya, maka Allah pula yang berhak untuk memilih siapa yang tobat, siapa yang beriman dan siapa yang beramal saleh. Fakanu safwatuhu min ibadihi, maka mereka inilah orang-orang pilihan dari hamba-hambanya. Wa khiyaratahu min khalqihi, dan orang-orang pilihan dari makhluknya. Wa kana hadzal ikhtiyar raji'an ila hikmatihi wa ilmihi subhanahu liman huwa ahlul lahu, dan ini semuanya kembali kepada hikmah yang Allah miliki dan ilmunya subhanahu wa ta'ala, liman huwa ahlul lahu, yang pantas memang untuk itu. La ila ikhtiyari haula'il musyrikin wa iqtirahihim, tidak kembali kepada keinginan orang-orang musyrikin, pilihan-pilihan mereka atau usulan-usulan mereka, keinginan-keinginan mereka. Fa subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ini juga menuntun kita untuk apa? Untuk senantiasa tawadu, rendah hati, sebanyak apapun amal saleh yang kita lakukan. Karena ini semuanya adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bantuan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, sehingga mudah untuk kita melakukannya. Barakallahu. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.